Maka dikatakan sebagian salaf, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ada macam cerita. Antum beli kitab, judulnya mantap. Siapa ya penulisnya ini? Tidak tahu namanya siapa. Lihat di bagian mukadimahnya, oh tidak ada takdimnya para ulama, para masyayikh yang dikenal. Sopong. Maka jangan dibeli. Eman-eman duitnya. Jangan dikonsumsi. Khawat dalamnya ada perkara-perkara yang menyimpang. Beli yang jelas. Atau tanyakan kepada yang ada. Tanyakan kepada ustaz yang lainnya atau seorang syekh yang lain. Tanya, syekh ini manhaj. Wah, tak kenal saya. Ya sudah. Bahaya. Jangan dikonsumsi. Namanya majhul. Gak dikenal barakah. Kalau namanya siapa ya? Dibuka takdimnya para masyair. Takdim Syekh Shalih Fauzan. Takdim Syekh Al-Jadiri. Takdim Syekh Robin Haji. Takdim Syekh Al-Muthim. Takdim para masyair. Ma'ruf. InsyaAllah. Kitanya yang gak tahu siapa dia. Ulama kibar tahu dia. Yang salah kita yang gak tahu. Ini dikatakan masyhur. Gitu ya. Al-Muhim. Demikian. Nah. Ini yang kedua. Namanya apa ya? Al-Majhul. Nah, supaya kita tahu ini orang masyhur, tanya kepada yang lebih ahli. Tanya sama para ustaz tempat atau para ulama yang ada. Manhaj, siapa ini? Ada yang tahu? Dikenal? Alhamdulillah. Kita perlu tahu. Kalau enggak ada yang tahu, jangan mengambil ilmu dari orang yang majhul. Masya Allah. Yang ke ketiga, dari kalangan orang-orang yang tidak diambil ilmunya ialah as-sahabiyun. As-sahabiyun. Sahafi. Di zaman dahulu kala, barakallahu fikum, di zaman dahulu, istilah sahafi adalah seseorang yang belajar agamanya otodidak. Tidak terbimbing oleh seorang alim, seorang guru. Dia belajarnya hanya baca-baca kitab saja. Baca kitab, baca ini, baca ini, baca ini. Tidak ada bimbingan para ulama atau para thullabul ilm kepada dia. Ada sahafi. Pandangan kebanyakan atau jumhur ulama pada masa itu yang namanya sahafi jahil. Walaupun dia maklumatnya banyak, dikatakan jahil. Sebab tanpa bimbingan ulama atau thullabul ilm, barakallahu. Itu zaman dahulu kala. Di zaman sekarang ini, as-sahafi diistilahkan sebagai seorang wartawan. Sahafi seorang wartawan, ngomong-ngomong berita. Tapi dia orangnya jahil, dia adalah ilm. Tapi yang dimaukan sekarang yang pertama ya. Yang pertama, kalau wartawan jelas. Mereka tidak dimasukkan dalam urusan agama. Urusan koran, iya. Baik, yang dibahasnya pertama tadi, seseorang yang belajar agamanya otodidak. Diriwayatkan dari Al-Auza'i rahimahullah, pernyataan beliau menyesalkan kondisi umat yang belajarnya sekarang dari kitab tanpa guru. Kata Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, ma zala hadzal ilmu azizan. Ya talaqahu ar-rijal hatta waqa'a fi as-suhuf fa hamalahu aw dakhala fihi ghairu ahli. Ilmu ini selalu aziz, selalu berwibawa. Diambil oleh para tokoh-tokohnya, rijal. Nah, sebarang orang yang mengambil ilmu. Hingga ilmu ini berada di sebuah kitab, lembaran-lembaran kitab. Maka dibawa, dipelajari, atau masuk padanya orang-orang yang bukan ahlinya. Ini menggambarkan kondisi masa lalu. Dulu yang namanya ilmu itu, pada para ulama, mahfuz fi sudurihim. Dihafalkan, dijaga dia. Dadanya para ulama kita. Belum ada bukunya.